Terkait dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud ini atau riwayat ini yang seperti ini. Disebutkan kemarin ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah bacaan tersebut dulunya adalah Quran, kemudian dimansukh, ya, dihapuskan lafadznya. Belum menegaskan walam yu'lam man khalafan naskha fabaqi 'ala naskhi, dan tidak diketahui seseorang yang menyelisihi naskh dan masih tetap pada yang naskh tadi. Bacaannya sudah mansukh kok kemudian masih tetap membaca yang mansukh, tidak ada. Dipaham ya? Yang mansukh itu di masa lalu, yang mereka baca yang nasikh, yang memansukhnya yang sudah paten. Ihtimal yang kedua yang disebutkan oleh Al-Maziri ialah ini terjadi sebelum sampai kepada mereka Mushaf Uthman atau Al-Mushaf Al-Uthman yang disepakati, yang telah dibuang daripadanya semua yang mansukh. Adapun setelah sampainya kepada mereka atau munculnya Mushaf Al-Uthmani, maka tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Dan telah disebutkan sebelumnya ijma' para ulama dalam masalah ini. Taib. Ditambahkan di sini terkait dengan sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Antum tulis, saya imlakkan. Qala al-Maziri rahimahullah, qala al-Maziri rahimahullah, wa amma ibnu Mas'ud, wa amma ibnu Mas'ud faruwiyat anhu riwayatun kathirah, faruwiyat anhu riwayatun kathirah, minha ma laysa bithabitin inda ahli naqli, minha ma laysa bithabitin inda ahli naqli, wama thabata minha, wama thabata minha mukhalifan lima qulnahu, mukhalifan lima qulnahu, fahuwa mahmulun, fahuwa mahmulun ala annahu kana yaktubu fi mushafihi ba'dal ahkam wa tafasir, fahuwa mahmulun ala annahu kana yaktubu fi mushafihi ba'dal ahkam wa tafasir mimma ya'taqidu annahu laysa biqur'an, mimma ya'taqidu annahu laysa biqur'anin, wa kana la ya'taqidu tahrima dhalik, wa kana la ya'taqidu tahrima dhalik, wa kana yarahu, wa kana yarahu ka sahifatin yuthbitu fiha ma yasha, wa kana yarahu ka sahifatin yuthbitu fiha ma yasha'u, wa kana ra'a Uthman wal jama'ah, wa kana ra'a afwan wakana ra'yu afwan wakana ra'yu Utsmana wal jamaah man'a dzalik wakana ra'yu Utsmana wal jamaah man'a dzalik li'alla yatatawala az-zamanu لئلا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآنا ويظن ذلك قرآنا انتهى المؤمن كلامه kata al-Mazini al-Maziri rahimahullah adapun sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu maka diriwayatkan dari beliau riwayat-riwayat yang banyak. Di antaranya ada yang tidak sahih menurut para ulama ahli naql. Sedangkan yang thabit, yang sahih dan menyelisihi apa yang telah kami utarakan di atas, maka itu dibawa pada kemungkinan beliau menulis dalam mushafnya sebagian hukum dan tafsir, ya, maka itu dibawa pada kemungkinan beliau menulis pada mushafnya sebagian hukum-hukum dan tafsir dari perkara yang beliau yakini itu bukan Quran, dari perkara yang beliau yakini itu bukan Quran. Dan dahulu beliau tidak meyakini keharamannya. Dahulu beliau memandang mushaf itu seperti sahifah, lembaran yang bisa ditetapkan padanya apa yang beliau kehendaki. Sementara pandangan Utsman dan jamaah sahabat melarang tindakan itu supaya jangan sampai nanti lama masanya dianggap sebagai Al-Quran. Ini khusus terkait dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, ketika pada mushaf beliau banyak bacaan-bacaan yang berbeda, itu ihtimalnya kemungkinannya adalah beliau menulis di mushafnya sesuatu yang terkait dengan hukum atau terkait dengan tafsir ayat, bukan sebagai Al-Quran. Intinya adalah barakallahu fikum, setelah selesainya dan disebarkannya Mushaf Al-Utsmani, maka apa yang sebelumnya mansukh, ya, bacaan-bacaan yang sebelumnya mansukh, nggak dipakai. Hanya ada satu qiraah, satu bahasa lughatu Quraisy di mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan itu dengan kesepakatan para ulama. Apa yang setelah itu semuanya merujuk kepada mushaf Al-Utsmani. Difahami insyaallah ya? Hadza mafhum. Tayyib. Dari sini kita bisa mengambil beberapa pembahasan penting. Panjang ya ikhwan. Kita bahas sedikit demi sedikit, rinci tapi global, supaya tergambar pada kita masalah ini. Ini kita sebutkan terlebih dahulu yang telah pernah kita bahas. Yang pertama, poin yang pertama ialah bahwasanya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, para sahabat dan kaum muslimin membaca Al-Qur'an dengan 7 huruf. Ya. Di era Rasulullah SAW, Abu Bakar wa Umar para sahabat dan kaum muslimin pada masa itu membaca Al-Quran dengan 7 huruf, 7 bahasa atau 7 qiraah sesuai dengan kemudahan mereka. Ini kita bahas di bab yang sebelumnya. Paham ya? Sehingga ikhtilaf bacaan pada masa itu tidak masalah. Sama-sama Al-Quran. Faqra'u ma tayassara min, kata Rasul. Silakan baca yang mudah daripadanya. Ini wadah insyaAllah ya. Ada wadah. Poin yang kedua yang juga telah kita bahas ialah setelah Mushaf Al-Utsmani, setelah adanya Mushaf Al-Utsmani, maka semua lughah-lughah dan bacaan-bacaan yang ada dianggap mansukh, dianggap terhapus. Mansukh. Yang ada hanya Mushaf Utsmani dengan lughatu Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Ya, dengan bahasa Quraisy. Selain itu dianggap mansukh. Itu sudah kita bahas kemarin panjang peristiwa pengumpulannya dan peristiwa pembakaran mushaf-mushaf dan sahifah-sahifah selain Mushaf Al-Utsmani. Ya, sehingga setelah itu dan sampai detik ini semua yang ada dalam mushaf kaum muslimin itu Mushaf Utsmani dengan lughatu Quraisy. Difaham insyaAllah ya? Hadza mafhum. Tayyib. Maka ketika ada khilaf, ada sesuatu yang dimunculkan berbeda dengan Mushaf Utsmani, maka ada 2 kemungkinan. Mau dibikin poin ketiga boleh. Poin yang ketiga, segala sesuatu dari qiraah bacaan yang dimunculkan berbeda dengan Mushaf Al-Utsmani, maka ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bacaan itu sebelumnya termasuk Al-Quran, tapi kemudian dimansukh, dihapus. Ya, sebelumnya termasuk Al-Quran, tapi kemudian dimansukh, dihapus lafadznya. Kemungkinan yang kedua adalah itu sebelum adanya Mushaf Al-Utsmani. Itu sebelum adanya Mushaf Al-Utsmani. Adapun setelah adanya Mushaf Al-Utsmani, maka semua itu sudah tidak ada atau dimansukh dengan kesepakatan kaum muslimin. Sampai sini paham ya? Ini semua yang telah kita bahas kemarin. Barakallahu fikum. Yes? Maka khilaf-khilaf yang disebutkan tadi itu ihtimalnya enggak dianggap, semuanya telah mansukh. Pembahasan yang keempat yang tadi disinggung sama Al-Maziri, penting juga kita sebutkan, terkait dengan apakah diperbolehkan mencantumkan tafsir di tengah-tengah mushaf apakah diperbolehkan mencantumkan di tengah-tengah mushaf sebagian tafsir, atau mencantumkan sebagian tafsir ayat di tengah-tengah mushaf, seperti yang disampaikan sama Al-Maziri terkait dengan mushaf siapa ini? Ibnu Mas'ud. Di mushaf, di tengah-tengah mushaf, dan di mushaf Al-Quran, di tengah-tengah ditambahkan tafsir. Dahulu Abdullah bin Mas'ud menganggap itu boleh. Itu boleh, walaupun yakin bukan Al-Quran. Tetapi sahabat Utsman dan sahabat yang lainnya melarang, tidak boleh, khawatir dianggap termasuk lafaz Al-Quran. Dan ini yang kemudian disepakati oleh kaum muslimin sampai hari ini, tidak boleh disertakan atau dicantumkan tafsir ayat di tengah-tengah mushaf. Yang diperbolehkan adalah kitab khusus, kitab tafsir, ya, khusus, bukan di tengah-tengah mushaf. Hadza wadih. Ini yang tadi disebutkan sama Al-Maziri terkait dengan ihtimal pada bacaan atau mushafnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Titik. Yang berikutnya yang ke? Yang kelima. Keempat. Yang kelima. Yang kelima ini pembahasan khusus tentang Mushaf Al-Utsmani dan qiraah-qiraah yang masyhur dari kalangan para ulama tentang Mushaf Utsmani ini. Jangan tulis dulu, dikasih prolog dulu. Sebagaimana yang masyhur di kalangan kaum muslimin yang dibahas sekarang setelah Mushaf Utsmani. Sebagaimana yang masyhur di kalangan kaum muslimin barakallahu fikum, ada beberapa qiraah yang dinisbatkan kepada para imam-imam atau para qari-qari yang masyhur. Semuanya itu berkaitan dengan mushaf yang sama. Mushaf Al-Utsmani. Masyhur di tengah-tengah kaum muslimin ada 7 imam, sehingga bacaannya disebut dengan qiraah sab'ah. Sebelumnya enggak 7. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 8, ada yang lainnya. Ada pula yang menambahkan 3 menjadi 10. Sehingga dikatakan qiraah khamsah, ada yang qiraah tsamaniyah, ada qiraah sab'ah, ada qiraah al-asyarah. Baik, yang dibahas oleh para ulama sekarang ini adalah terkait dengan qiraah sab'ah. Qiraah yang 7 dari 7 imam. Padanya ada masail adidah. Masalah-masalah yang cukup panjang dan penting untuk kita angkat di majelis kita ini sebisa mungkin, barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi yang kita bahas sekarang ini terkait dengan masalah qiraah sab'ah. Dan ikhtilaf yang ada pada qiraah sab'ah. Difahami ini? Ayuhan nas. Ada pun yang sebelumnya telah lewat ya. Baik, antum tulis judulnya itu ikhwan. Al-qiraatus sab'ah. Wakhtilafuha. Qiraah-qiraah yang 7 dan ikhtilaf-ikhtilaf yang ada terkait dengannya. Wa fiha masail. Dan padanya ada beberapa masalah. Ya, kita bikin masail ya, permasalah. Wa fiha masail. Yang pertama, Yang pertama adalah al-farqu bainal Qur'ani wal qira'ah. Al-farqu bainal Qur'ani wal qira'ah, perbedaan antara Al-Qur'an dan qira'ah. Diimlakan ya. Kayak penting kabeh kayak iki. Kalau enggak diimlakan kayak ada yang hilang gitu. Terekam, jangan khawatir, nanti saya reply lagi. Labas, antum tulis. Qala Az-Zarkasyi fil Burhan. Qala Az-Zarkasyi rahimahullah fil Burhan. Halaman 180. Beliau mengatakan wa'lam annal Qur'ana wal qira'ati haqiqatani mutaghayyiratani. Wa'lam annal Qur'ana wal qira'ati haqiqatani mutaghayyiratani. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an dan qira'at dua hakikat yang berbeda. Beda. Beliau mengatakan setelah itu, fal Qur'anu huwal wahyu al munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fal Qur'anu huwal wahyu al munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil bayani wal i'jaz. Al-Quran, kata beliau, adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk beliau jelaskan dan untuk mukjizat beliau. Itu Al-Quran. Dipahami ya? Wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk penjelasan dan untuk mukjizat. Itu Al-Quran. Lanjut, wal qira'atu, ini sekaligus menjelaskan definisi qira'at. Wal qira'atu hiya ikhtilafu al-fadhi al-wahyi al-madhkur. Wal qira'atu hiya ikhtilafu al-fadhi al-wahyi al-madhkur fi katbati al-huruf, fi katbati al-huruf aw kayfiyatiha, aw kayfiyatiha min takhfifin wa tathqilin, dengan qaf wa tathqilin wa ghairihima. Walqira'atu hiya ikhtilafu alfadhil wahyil madhkur fi katbatil hurufi au kayfiyatiha min takhfifin wa tathqilin wa ghairihima. Yang artinya, sedangkan makna qira'at ialah perbedaan lafad wahyu yang tersebut. Ini perbedaan lafad Al-Qur'annya dalam hal penulisan hurufnya atau kaifiyah pelafatannya. Ada yang takhfif, atau takhfif tambah tasdid. Ada yang tathqil, atau tathqil dengan tasdid. Tahu bedanya? Sekarang saya bikin contoh yang paling gampang. Di Al-Fatihah, pada ayat Maliki Yaumiddin, ada dua bacaan. Yang pertama dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Mimnya tanpa alif. Yang kedua dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Betul ya? Dua-duanya Al-Quran. Bacaan yang benar, tapi beda cara pelafatan dan penulisannya. Maliki Yaumiddin, yang itu Maliki Yaumiddin. Contoh yang lain di Al-Fatihah pada kata-kata Shirath ditulis dengan Shad juga dengan Sin. Shirath dan Shirath beda tulisan hurufnya, beda pula cara pelafatannya. Perbedaan ini yang disebut dengan qiraah. Paham tuh? Qiraah dengan shad, qiraah dengan sin. Tadi qiraah dengan alif dengan tanpa alif. Paham tuh? Ayuhan nas. Dipahami insyaallah ya? Itu qiraah. Semuanya itu adalah Al-Qur'an. Paham tuh? Al-Qur'an wahyu, kalamullah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Qur'an. Perbedaan penulisan huruf Al-Qur'an dan perbedaan cara kaifiyah pelafatan Al-Qur'an itu namanya qiraah. Paham tuh ya, ikhwan? Dipahami ya? Yang kita bahas sekarang ini qiraah sabaah. Ingat qiraah sabaah. Cara umum. Dipahami ini? Paham insyaallah ya? Contoh yang takhfif sama tathqil apa? Nah, seperti bacaan Lata. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Itu dua bacaan. Dengan takhfif juga dengan tathqil. Afara'aytumul Lata wal Uzza dengan takhfif. Dengan tathqil Afara'aytumul Lata wal Uzza. Sama-sama Al-Quran dan sama-sama bacaannya para ulama. Perbedaan bacaan takhfif dan tathqil namanya qiraah. Yang antum baca itu namanya Al-Quran. Paham tuh? Tahu bedanya ya? Ini ngantuk kok belum ini. Difahami ini? Bantu saya supaya saya semangat ini. Difahami? Yang kedua, masalah yang kedua, innal qiraat tauqifiyah wa laysat ikhtiyariyah. Ya, innal qiraat tauqifiyah wa laysat ikhtiyariyah khilafan lizamakhsyari wa ghairi. Ini yang kedua ya kan. Masalah yang kedua adalah bahwasanya qiraah yang tujuh itu dan juga yang nanti digabungkan dengan yang tujuh tauqifiyah itu berhenti pada wahyu, bukan ikhtiariyah, bukan pilihan semata sang imam qori tadi, bukan ijtihadnya imam sang qori tadi. Itu tauqifiyah. Memang dari wahyu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Difahami ya? Ini menyelisihi pendapatnya Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari man tokoh Mu'tazilah pada masanya. Barakallahu fikum. Ya enggak dianggap sih. Cuma dikarenakan disebutkan dan sebutkan. Az-Zamakhsyari tokoh Mu'tazilah mengatakan qiraat yang dinisbatkan kepada para imam-imam yang tujuh dan yang digabungkan dengan mereka itu ijtihadi dari mereka sendiri itu. Itu bukan dari wahyu Allah azza wajalla. Ada khata. Ya, yang benar qiraah yang ada itu tauqifiyah. Karena semuanya Mushaf Utsmani. Paham ya? Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Jangan sampai salah paham antumnya. Oh, bacaan Imam Dewi itu. Oh, enggak. Itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, tauqifiyah. Antum tulis, qala Az-Zarkashi rahimahullah, waqad in'aqada al-ijma' waqad in'aqada al-ijma' ala sihhati qira'ati ha'ula'il a'immah waqad in'aqada al-ijma' ala sihhati qira'ati ha'ula'il a'immah wa innaha sunnatun muttaba'ah wa innaha sunnatun muttaba'ah la majala lil ijtihadi fiha wa la majala lil ijtihadi fiha titik titik titik. Belum membawakan beberapa ada sebuah kisah. Belum mengatakan setelah itu wa innama kana kadzalik. Wa innama kana kadzalik. Li'annal qira'ata wa innama kana kadzalik. Li'annal qira'ata sunnatun sunnatun marwiyatun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena al-qira'ata sunnatun marwiyatun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la takunul qira'atu wa la takunul qira'atu bi ghairi ma ruwiya anhu bi ghairi ma ruwiya anhu intaha. Al-Burhan halaman 182. Kata Az-Zarkashi rahimahullah, telah tetap ijma' ulama, kesepakatan para ulama tentang keabsahan bacaan atau qira'ah para imam-imam tersebut, dan telah ijma' bahwa bacaan itu sunnah yang diikuti, tidak ada ruang untuk ijtihad padanya. Sepakat. Beliau mengatakan sesungguhnya hal itu demikian keadaannya dikarenakan qira'ah itu sunnah yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh ada qira'ah dengan selain yang diriwayatkan dari beliau. Ini penegasan. Qira'ah para imam tadi adalah sunnatun muttaba'ah, sunnah yang diikuti, sunnah yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ruang untuk ijtihad padanya. Dan itu dengan kesepakatan para ulama. Sehingga yang menyelisih dikatakan aneh ganjil. Barakallah. Nanti akan semakin meyakinkan ketika kita akan melihat langsung terkait dengan para imam tadi dan sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang di lembaran ini yang sempat di print out ini hanya sanadnya sampai kepada 7 imam dan murid-muridnya saja. Belum menyebutkan 7 imam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita sebutkan semuanya dari imam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa riwayat yang masyhur dari beliaunya ini. Insyaallah. Nanti kita akan yakin dengan siyakin-yakinnya. Ini semuanya dengan jalur periwayatan, ya, semua dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai sini paham? Masalah berikutnya yang ke-3 terkait dengan qira'ah sab'ah. Innal qira'at as-sab' mutawatiratun. Innal qira'at as-sab' mutawatiratun wa hadha 'indal jumhur. Wa hadha 'inda al-jumhur. Waqila bal mustahirah, waqila bal masyhurah. Pembahasan yang ketiga, bahwa qiraah sab'ah, qiraah tujuh imam itu mutawatir. Ini pendapat jumhur ulama. Ada yang mengatakan qiraahnya masyhur saja, masyhurah, belum sampai tingkatan mutawatir. Tulis, qala Zarkashi rahimahullah, وَالتَّحْقِيقَ أَنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ عَنِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ وَالتَّحْقِيقَ أَنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ عَنِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ. Dan yang tahqiq, yang sudah dipastikan dan dikaji, gitu bahasanya ya, bahwa bacaan-bacaan tadi, qiraah tadi itu mutawatir dari imam yang tujuh. Ya, mutawatir sampai kepada imam yang tujuh. Ada mutawatir. Barakallahu fikum. Al-Burhan halaman 180. Mutawatir ya. Tayyib, nanti akan sedikit disinggung, dan setahu saya pernah disinggung sebelumnya dari Subuki. Kalau qiraah sab'ah itu mutawatirah, jelas, sepakat mereka. Adapun penambahan tiga menjadi qiraah asyarah, itu ada yang mengatakan mutawatir juga. Ada yang mengatakan yang tiga ini masyhurah. Tapi semua tadi itu mu'tabarah. Tahu bahasanya, sama-sama mu'tabar. Dikarenakan nanti akan semoga ada pembahasan qiraah yang ada itu, ada qiraah yang mu'tabarah, ada yang syadz, ada yang mu'tabar, ada yang qiraah yang ganjil. Yang mu'tabar itu dua macam, ada yang mutawatirah, ada yang masyhurah. Mereka menyebutkan yang mutawatirah tujuh bacaan tadi. Ini enggak ya, qiraahnya qiraah Imam Nafi, qiraah Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr Ibnu Al-Ala, Ibnu Amir Syami, Asim Al-Kufi, Hamzah Al-Kufi, Al-Kisai. Tujuh. Ini dikatakan mutawatirah dan dia mu'tabar. Yang masyhurah itu qiraah Ya'qub Al-Hadrami, Abu Ja'far Ibnu Qa'qa Al-Madani, dan Khalaf Ibnu Hisham. Tiga ini digabungkan menjadi qiraah asyarah, dikatakan ada yang mengatakan ini mutawatir, mu'tabar, ada yang mengatakan tiga ini masyhur dan juga mu'tabar. Sama-sama mu'tabar. Ada pun yang selain itu dikatakan syadz, qiraah yang ganjil. Yang mereka sebutkan seperti qiraahnya dari sini ya kawan, Al-Yazidi, Al-Yazidi Al-Dhamari, Sulaim Al-Kufi. Ini semua mereka mengatakan qiraah yang syadz. Padahal mereka ini adalah sanad jalur yang dipakai oleh yang masyhur tadi sampai kepada imamnya. Yang masyhur, yang murid-muridnya, gurunya malah yang enggak dikatakan masyhur. Nah, akan dibahas insyaallah pada pembahasan sanadnya barakallahu fikum. Al-muhim, yang penting dipastikan di sini, untuk qiraah sab'ah itu qiraah mutawatirah sampai kepada tujuh imam tadi. Dipahami ya, sampai pada tujuh imam tadi. Adapun dari imam tadi kepada Rasul SAW dikatakan bukan mutawatir, tapi dia sahih. Dan tidak ada ketentuan harus mutawatir. Itu ditegaskan sama Ibnu Jazari dalam bukunya Tahbirut Taisir. Dan juga yang lainnya, kalau dari imam sampai kepada Rasul itu tidak perlu mutawatir. Yang penting sahih, dikarenakan mereka ini langsung jaraknya enggak begitu jauh dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Hadza wadih, ikhwan. Hadza wadih. Tayyib, sedikit cerita sejarah. Ditulis apa enggak usah ya? Ya antum merangkum sendirilah. Nanti kok diemlakkan dawane, ikhwan. kiroah di masa lalu setelah eranya Uthman Ibnu Affan dengan Mus'haf Uthmani radhiyallahu anhu, kiroah yang ada ketika itu ghairu mutamayyizah, belum terklasifikasi, belum terbedakan. Belum ada istilah qiraah tujuh imam. Ini pernah saya singgung sebelumnya ya, kan. Ya mereka baca aja. Tapi untuk orang-orangnya, para imam-imam qiraahnya sudah ada, dikenal. Sehingga sebagian ahli qiraah yang menulis karya-karya dalam perkara qiraah pada masa itu, ada yang menulis dengan jumlah 5 qari, seperti Ibnu Jubair Al-Makki. Itu punya qiraah, punya kitab qiraah khamsah. Barakallahu fikum. Ada lagi yang nulis dengan qiraah tsamaniyah. 8. Baik. Baru kemudian datanglah seseorang yang bernama Abu Bakar Ahmad Ibnu Musa Ibnu Abbas, yang dikenal dengan Ibnu Mujahid At-Tamimi. Ini pernah kita sebutkan sebelumnya ya, pernah ya. Sampai datang seseorang yang bernama Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Abbas, yang dikenal dengan Abu Bakar Ibnu Mujahid At-Tamimi, pada tahun 300 Hijriah. Beliau barakallahu fikum menyebutkan qiraah sab'ah, qiraah tujuh imam. Barakallahu fikum. Itu di eranya beliau tahun 300 Hijriah. Diambil qori'nya dari tempat-tempat wilayah Islam yang dikenal ketika itu, dan dipilih sebelumnya tujuh Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abul Ala Al-Mazini, Ibnu Amir, Asim Al-Kufi, Hamzah Al-Kufi, 6 ya, dan Ya'qub Al-Hadrami. Itu dulunya Ya'qub Al-Hadrami. Tapi kemudian oleh Ibnu Mujahid, Ya'qub diganti dengan Al-Kisai. Ini disebutkan sama Az-Zarkashi dan bukunya Al-Burhan. Dan semenjak itu menjadi masyhur, bahkan mutawatir di tengah-tengah kaum muslimin dengan 7 imam tadi. Yang terakhir siapa ya, kan? Al-Kisai, bukan Ya'qub Al-Hadrami. Nafi', Ibnu Katsir, Ibnu Al-Ala, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan yang ketujuh Al-Kisai, sehingga dikenal dengan sebutan Al-Qiraah As-Sab'ah. Siapa orang ini yang memasyhurkan 7 ini? Dikenal dengan sebutan Al-Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid At-Tamimi. Tahun berapa itu? Tahun 300 Hijriah. Difaham ya? Barakallahu fikum. Itu di era beliau. Baru kemudian setelah itu, sebagian para muhaqqiqin mereka menggabungkan 3 imam lagi. Menggabungkan 3 imam lagi pada 7 imam tersebut menjadi 10 imam. Di antara yang menggabungkannya Al-Baghawi dalam tafsirnya, dan juga beberapa ulama ahli qiraah para muhaqqiqin seperti Ibnu Jazari, seperti juga Al-Imam Abdullah bin Abdul Mu'min dalam bukunya Al-Kanz fi Qiraatil Ashr, dan juga yang lainnya dan itu menjadi perkara yang masyhur, bahkan sebagaimana katakan mutawatir dari tiga imam tadi, yaitu Ya'qub al-Hadrami, Khalaf ibn Hisham, dan Abu Ja'far ibn al-Qa'qa al-Madani. Tiga tadi. Jadi kiro'ah asyarah, bacaan 10. Difaham ya? Kiro'ah asyarah. Total semuanya sebenarnya Nafi' ibn Kathir, ibn al-Ala, ibn Amir, Asim Al-Kufi, Hamzah Al-Kufi, Al-Kisai, Ya'qub Al-Hadrami, Khalaf Ibn Hisham, dan Abu Ja'far Ibn Al-Qa'qa Al-Madani, Syekh Nafi. 10. Sehingga sampai hari ini dikenal dengan sebutan Qira'ah Asyarah. Qira'ah Sab'ah, ada yang menulis Qira'ah Asyarah. 10 kira inilah barakallahu fikum yang mu'tabar, yang mutawatir, yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Selain ini dikatakan syadzah, dikatakan bacaan yang syadzah barakallahu fikum. Ini dari hasil penelitian dan kesepakatan para ulama al-qura dari kalangan kaum muslimin barakallahu fikum. Dipahami ya? Itu sejarahnya. Dan ingat, jangan mengatakan harus 7. Enggak, sebelumnya cuma 5. Bahkan sebelumnya lagi banyak para korek-korek yang lain. Cuma ini sejarah yang mereka sebutkan dari munculnya kiro'ah-kiro'ah yang ada. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya? Dari penelitian 10, 7 ada ma'ruf, tambah lagi dengan 3 menjadi 10 bacaan. Semuanya masyhurah dan mu'tabarah barakallahu fikum. Tayib. Ini masih kisah ya, antum rakam sendiri. Kenapa imam yang 7 itu yang lebih masyhur? Sebab masyhurnya 7 imam dengan 7 qiraah tambah yang lain. Apa sebabnya? Sebabnya adalah barakallahu fikum, dikarenakan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika selesai memerintahkan untuk menulis mushaf, beliau mengirim mushaf-mushaf itu ke beberapa wilayah. Ada yang mengatakan 5 wilayah, ada yang mengatakan 7 wilayah. Masih yang kemarin ya. Dan yang masyhur di kalangan mereka 7 wilayah. Di 7 tempat, di 7 wilayah. Barakalawikum. Nah, para qura, para korek-korek di era itu, abad kedua, abad ketiga, ketika itu sangat banyak, banyak sekali yang namanya para qura. Barakalawikum. Nah, akhirnya tadi kaum muslimin, terkhusus Ibnu Mujahid dari Ikhwan ya, pada abad yang keempat, di ujung tahun 300 Hijriahan, abad yang keempat, mereka ingin barakallahu fikum mengumpulkannya menjadi beberapa qiraah dan mencari dari masing-masing tempat tadi, masing-masing wilayah tadi, satu imam yang begitu masyhur dengan ilmunya, dengan fiqihnya, dengan amanahnya, dengan agamanya, lama dan panjang tua usianya dalam masalah ini, begitu masyhur dalam bab ini, dan semua sepakat akan adalahnya. Maka terpilihlah dari masing-masing wilayah yang pernah dikirim mushaf Utsmani padanya satu imam. Nafi' dari Madinah, Ibnu Katsir dari Mekah, Ibnul Ala dari Basrah, Abdullah bin Amir dari Syam, Asim dari Kufah, Hamzah dari Kufah, Al-Kisai dari Kufah. Jadi ada Madinah, ada Mekah, ada Syam, ada Basrah dan Kufah. Ini 5 wilayah. Barakallahu fikum. Dipilih 7 ini. Difaham ya? Nah, itu sebabnya kenapa mereka ini menjadi masyhur. Barakallahu fikum. Dikarenakan itu sejarahnya. Demikian disebutkan oleh Makki bin Abi Talib rahimahullah, dan disebutkan oleh Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan halaman 185. Tujuh imam ini yang diakui yang paling masyhur secara keilmuannya, secara qiraahnya, secara fikihnya, secara amanahnya, secara agamanya, secara adalahnya, dengan kesepakatan kaum muslimin di tempatnya masing-masing. Dan nanti antum akan bisa lebih menghayati ketika kita membahas biografi masing-masing imam nantinya. Antum akan tahu tanya tentang imam ini demikian, imam ini demikian dan demikian. Ini betul-betul yang paling tokoh di eranya dan di tempatnya. Barakallahu fikum. Ini sedikit sejarah sampaikan barakallahu fik terkait dengan para imam dan qiraah syafa'ah. Dan insyaallah nanti malam kita akan langsung masuk pada pembahasan biografi tujuh imam. Kita dahulukan yang tujuh imam, sanad mereka sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian rawi-rawi yang masyhur dari mereka. Barakallahu fikum. Sudah saya rangkumkan ada sekitar 16 halaman, bukan lembar ya, 16 halaman. Ini baru imam yang 7. Imam yang ke-8 sedikit naam. Imam yang ke-8, ke-9, ke-10 belum ditulis. Nah, didahulukan dulu 7 imam, biografinya supaya antum tahu, kemudian sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian rawi-rawi yang masyhur dari mereka. Barakallahu fikum. Nanti akan banyak hal yang bisa kita angkat di sana, ikhwan. Yang jelas itu memastikan bahwa qiraah yang ada mu'tabar, semua ada sanadnya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu akan kita tambahkan lagi masail, masalah yang berkaitan dengan masalah qiraah. Barakallahu fikum. Anda juga harus tahu dalam pembahasan ilmu qiraah itu ada istilah qiraah, ada istilah riwayah, ada istilah tariq, ada istilah wajhun. Ini ada 4 istilah. Nah, supaya antum penasaran, ditunda nanti malam aja. Nah gitu ya. Sudah suruh kok. Nanti ada istilah qiraah, ada riwayah, ada tariq, ada wajhun. Nanti antum akan tahu bedanya setelah antum membaca tarjamah para imam tadi itu. Oh ini qiraah, oh yang ini riwayah, oh yang ini tariq, yang ini wajib. Ada 4 istilah yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Sementara cukup, dan insyaallah nanti malam masuk pada biografi para imam yang 7, dituntaskan masalah terkait dengan mereka, dilengkapi dengan biografi imam yang 3 menjadi 10. Barakallahu fikum. Terkait dengan rujukan kitab, alhamdulillah semuanya ada di maktabah saya. Jadi saya nulis sesuai dengan buku yang saya punya. Ketika ada yang kurang baru lewat browsing internet. Di maktabah saya ada kitab At-Taisir fi Qiraat As-Sab' karya Abu Amr Uthman ibn Sa'd Ad-Dani. Ini masyhur, qari masyhur Abu Amr Ad-Dani di rumah. Ada lagi kitab At-Tabsirah fi Qiraat As-Sab'. Ini Makki bin Abi Talib Al-Qayrawani yang saya nukil. Tapi buku beliau enggak cuma ini yang terkait dengan qiraah sab'ah. Tayib At-Tabsirah fil Qiraat As-Sab' al-Imam Abu Muhammad Makki bin Abi Talib Al-Qais Al-Qayrawani Al-Qurtubi. Juga ada lagi kitab Al-Kanzu fi Qiraat Al-Ashr al-Imam Abu bin Abdul Mu'min. Wafatnya tahun 700-an ya, ikhwan. Juga ada lagi kitab Tahbirut Taisir fi Qiraat Al-Ashr. Itu kayak Ibnu Jazari. Ibnu Jazari ini punya sanad sampai kepada Abu Amr Ad-Dhani. Abu Amr Ad-Dhani ditambah lagi dengan 3 kiro'ah yang lain. Kalau Abu Amr kan 7 kiro'ah, yang ini ditambah lagi 7 kiro'ah dan plus 3 imam yang lainnya. Juga ada An-Nashr, An-Nashr Fit-Taisir. Ini juga karya Ibn Jazari. Ini juga terkait dengan kiro'ah asyara. Jadi ada sekitar ada 2 buku terkait dengan kiro'ah sab'ah, ada 3 kitab terkait dengan kiro'ah asyara. Tentu sangat mencukupi sekali untuk bisa mengkaji ini semuanya. Barakallahu fikum. Difaham ya? Ini masalah qiraah, bab masalah tafsir, nanti ada bukunya sendiri insyaallah tabaraka wa taala. Siapa tahu antum mau beli, ini dicetak ya Ivan, murah meriah di toko-toko kitab. Barakallahu fikum. Sementara cukup, naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah tabaraka wa taala.